Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah kaum muslimin dimanapun Anda berada, Anda berada di acara indahnya Keluarga Sakinah, ya, sebuah acara yang membahas sebuah kitab yang sangat indah karya dari Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah taala, yaitu kitab Isratun Nisa, ya, bersama Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawid hafizullah taala. Dan alhamdulillah Ustaz Muhammad Umar As-Sawid hafizullah taala telah hadir di studio, dan mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Jazakumullah khair. Allah ibarik fikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, إخواني في الدين أعزكم الله, kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, kita lanjutkan kajian kitab Isratun Nisa oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah, dan kita sampai pada pasal tentang wasiyah bin Nisa. Di dalam bab wasiyah bin Nisa, Imam An-Nasa'i hanya membawakan satu hadis saja, yaitu hadis yang disebutkan oleh beliau dengan sanadnya akhbaran al-Qasim ibn Zakaria ibn Dinar al-Kufi qala haddathana Husain ibn Ali an Zaidah an Maisarah al-Ashja'i an Abi Hazim عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Disebutkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallam bersabda, istausu bin nisa'i khaira, istausu bin nisa' فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ إِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ. Kata Nabi SAW dalam hadis ini, yang hadis ini selain Imam Nasa'i yang meriwayatkan, dikeluarkan pula oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dalam Ahadits Al-Anbiya dalam bab Khuliqa Adam, dan juga dalam Sahih Muslim dalam bab Radha', dan juga dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam Musannafnya, dan Baihaqi dalam Sunan, dan Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah. Demikian disebutkan di dalam fototnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, adapun makna hadis, istausu, hendaklah kalian berwasiat kepada para wanita. Yani memberikan wasiyah, memberikan tausiyah, memberikan nasihat. Sering-sering memberikan nasihat pada mereka para wanita. Fa'innal mar'ata khuliqat min dhila'in. Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja shay'in fi dhila' a'lahu. Dan sesungguhnya yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling atasnya. In dhahabat tuqimuhu, kalau engkau berupaya untuk meluruskannya dengan paksa, kasartahu, engkau akan mematahkannya. Wa in taraktahu, tetapi kalau engkau biarkan dia tanpa dinasehati, lam yazal a'waj, akan terus bengkok. Fastausu bin nisa, maka hendaklah kalian terus menerus memberikan nasihat wasiat kepada wanita. Ikhwani fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saking pentingnya, karena pentingnya masalah wasiat pada wanita, Rasulullah SAW menyebutkannya di dalam khutbah terakhir beliau. Khutbah yang dijuluki dengan khutbatul wada', pada haji wada', khutbah perpisahan. Yaitu pada haji terakhir, haji perpisahan. Yani setelah itu beliau wafat. Berarti pada khutbah terakhirnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di hadapan sekian banyak manusia di Arafah, Nabi menyatakan istausu bin nisa'i khaira. Hendaklah kalian terus menasehati para wanita dengan baik. Terus kalian memberikan wasiat pada wanita dengan baik. Pada wanita tentunya, pada istrinya terutama, pada anak perempuannya, pada ibunya, yakni para wanita. Karena mereka ini diciptakan, kata Nabi, ini dalam lafaz kita, dalam hadis kita. Kalau di dalam khutbah tadi hanya disebutkan istausu bin nisa'i khaira. Hendaklah kalian terus mewasiatkan, terus menasehati para wanita dengan baik. Atau mana istausu bin nisa' adalah hendaklah jaga mereka baik-baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti di sini diupayakan atau diarahkan ucapan ini dari Nabi alaihi salatu wassalam kepada para suami. Khususnya, para suami hendaklah jangan berhenti menasehati para wanita. Jangan berhenti memberikan wasiat pada mereka. Jangan berhenti menjaga mereka, mengawasi mereka. Karena mereka ini diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atasnya, kata Nabi. Tetapi, catatannya, in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau berupaya untuk meluruskannya dengan paksa, akan patah. Akan patah rusuk itu kalau dipaksa diluruskan. Tetapi kalau engkau biarkan, akan tetap bengkok. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga disinilah seninya di dalam membimbing dan menjaga para istri, para wanita. Hendaklah memakai cara yang khusus. Memakai cara yang berbeda. Tidak sebagaimana engkau berbicara kepada kaum laki-laki. Karena mereka ini disebutkan pula oleh Nabi SAW di dalam kesempatan lain dengan qawarir. Ketika mereka sudah mulai berjalan dalam safar, maka dinaikkanlah istri-istri Nabi ke dalam sekeduf. Sekeduf itu satu tempat tertutup di atas unta. Kemudian Nabi berkata, hati-hati bil qawarir. Hati-hati dengan gelas-gelas kaca. Dengan gelas-gelas kristal. Maknanya mudah pecah. Hati-hati. Jaga baik-baik. Ikhwan ibn a'azakullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kata-katanya juga khusus. Caranya juga khusus. Metodenya juga khusus untuk para wanita. Karena wanita kadang-kadang kau salah ucap, mereka salah paham. Engkau salah pilih kata, mereka tersinggung. Atau engkau mengucapkan kalimat-kalimat yang kasar, dia malah putus asa. Bukan kemudian mengikuti nasihatmu, malah berkata, ceraikan aku aja, ganti yang lebih soleh dari aku. Itu sering terjadi. Padahal maksud suami hanya menasihati dia supaya jadi baik. Tetapi karena bahasa, dia mengira, berarti saya ini tidak soleh. Ya sudah, cari orang yang soleh. Begitu. Ini berarti susah. Maka ketika kita ingat hadis ini, kita akan sabar. Karena wanita itu memang diciptakan, kata Nabi, dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok ada yang paling atasnya. Kalau engkau paksakan lurus, akan patah dia. Tetapi kalau engkau diamkan tanpa dibimbing, ya terus bengkok. Bagaimana? Ya sedikit-sedikit dengan cara yang baik, dengan cara yang halus, dengan penuh kasih sayang, dengan tentunya para suami insya Allah lebih tahu dari saya rinciannya. Adapun